dalam pertemuan lalu terhenti dalam hadis ini. Qala rahimahullah fa aqalluha imamun wa ma'mun. Wa kullama kana aksar fa huwa ahabbu ilallah. Dan jumlah minimal ditegakkannya jamaah adalah dua orang, yaitu imam dan makmumnya. Fa kullama kana aksara, maka setiap kali jumlah jamaah itu lebih banyak, fa huwa ahabbu ilallah, maka itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diperselisihkan para ulama jumlah minimal menegakkan jamaah. Maka pendapat yang rajih wallahu a'lam bisawab adalah dua orang, imam dan makmum. Sebagaimana hal tersebut dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya Abdullah ibnu Abbas, Anas ibnu Malik dan yang lainnya. Naam. Terjadi mungkin sebuah permasalahan. Apabila seorang bersendirian, barangkali dia berada di daerah atau negeri yang tidak ada muslimin, atau barangkali dia berada di perkebunan ataupun juga di hutan ataupun di tempat sohro dan sebagainya bersendirian, apakah dia bisa mendapatkan pahala jamaah? Nah, ini demikian ya. Atau mungkin kasus yang lebih parah ya. Ini sebagaimana kata syair, idza ra'aina masajidana fa'annaha kusurul farsi war rumi ya. Kalau kita melihat masjid-masjid kita, sungguh bagaikan istana Raja Romawi dan juga Persia. Kenapa? Megah. Fa'idha ro'ayna masajidana, kalau kita melihat masjid-masjid kita, falam yajid fiha illa imamun wa muadzinuha, tidak dapatkan di dalamnya kecuali imam dan muadzinnya. Ya apa tidak? Ini megah, masjid megah. Nah, ini merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Itu diantaranya mereka yubahi bil masajid, berbangga-bangga dengan kemegahan masjid. Nah, padahal yang namanya memakmurkan masjid yang lebih ablak adalah dengan memakmurkannya, mengisi dengan kegiatan-kegiatan ketakwaan. Naam. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah, naam, yang mereka menegakkan tauhid dengan amalan-amalan soleh, itulah hakikat memakmurkan masjid. Di mana memakmurkan masjid dari dua sisi, dari sisi fisik dan dari sisi apa namanya? Maknawi, ruhnya. Naam. Dari sisi fisik termasuk pemeliharaan fisik-fisik masjid, sehingga seperti kita misalnya di masjid ini sedang mengupayakan dalam rangka apa namanya menjaga kebersihan masjid, maka sedang diupayakan adanya pengkeramikan di area dari tempat wudu menuju masjid, nah, sebelah utara, agar tidak banyak sandal, agar tidak banyak yang kotor masuk ke masjid baru. Nah, sebagaimana untuk merasakan, nah, sudah kita tetapkan adanya beberapa aturan sebagainya, namun yang namanya manusia ya, yang namanya aturan tetap dilanggar, nah, ya, sehingga ya kita mencari jalan yang mungkin lebih baik, dan mudah-mudahan Allah memudahkan hal tersebut untuk adanya masyruq proyek yang dalam rangka untuk menjaga kebersihan masjid, dan itu bagian dari memakmurkan masjid pula, nah, hanya saja memakmurkan masjid yang lebih utama adalah dari sisi memakmurkan secara kegiatan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah mereka bisa mendapatkan pahala jamaah? Wallahu a'lam bishawab. Naam. Kalau memang keadaannya demikian, ya yurja, boleh bagi dia untuk niat salat yang semoga Allah mencatatnya sebagai jamaah, karena Rasul mengatakan dengan makna, kalau engkau sedang bersendirian, tetap kumandangkanlah dengan keras yang namanya azan, karena didengar oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah yang namanya jumlah minimal dalam penegakan jamaah. jumlah minimal dalam menegakkan jamaah. Berapa jumlah minimalnya? Yaitu 2 orang imam dan makmum. Ya, 2 orang imam dan makmum. Qala rahimahullah taala. Kemudian di sini beliau mengatakan wa qala salatul jamaah afdal. Yani dari sisi setiap kali jumlah jamaah itu lebih banyak, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah, muttafaqun alaih. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian 27 derajat. 27 derajat. Nah, di sini ini menunjukkan salat jamaah, artinya jamaah dari sini berarti ketika jamaah itu lebih banyak ke lebih banyak, maka itu lebih afdal dan lebih dicintai Allah, karena datang riwayat 20 darajah dalam sebagian jamaknya, wadzalika bihasabi adadil musallin. Yang demikian itu 25 ataupun 27, yakni ditinjau dari sisi banyaknya orang yang salat. Sehingga mereka yang memandang salat di tanah haram juga mendapatkan tanah haram Makki, tanah suci Mekah, selama masih dalam hududil haram, masih batasan kungkungan wilayah tanah suci, sebagaimana kita gambarkan dalam 2 pertemuan yang lalu, itu mereka berpendapat masih mendapatkan lipatan pahala 100.000 derajat. Namun mereka tetap berpendapat bahwasanya sholat di Masjidil Haram itu lebih afdol daripada sholat di masjid-masjid yang berada di tanah haram, tanah suci, namun bukan Masjidil Haram. Lebih afdol daripada sholat di masjid yang ada di Aziziyah, atau ada di Misfalah, atau ada di Jarwal dan yang lainnya. Nah, maka lebih afdolnya sholat di Masjidil Haram. Wadzalika li umur, yang demikian dengan sebab beberapa perkara. Di antaranya karena kasratu adadil musallin, banyaknya orang yang sholat, jumlah jamaahnya. Nah, ini berarti lebih afdol. Nah, ini barakallahu fikum lebih afdol, ya, sholat di Masjidil Haram. Nah, sekarang kalau kita kasus sholat di musola, kapasitasnya paling 15 misalnya. Sholat di masjid ini kapasitasnya bisa 500, ya misalnya, ya. Ya demikian 1, 2, 3 lantai. Nah, bisa 500. Nah sekarang bagaimana kalau lebih afdol mana kalau ditinjau dari kita sudut pandangnya satu? Afdol sholat di mana? Sholat yang jumlah jamannya lebih banyak. Oh, kalau begitu kita tinggalkan musola-musola yang ada. Laisa hakadha, dakwah tidak seperti itu. Nah, di sana ada yang namanya fikhud dakwah, fikih dalam menegakkan dakwah. Qad yakunu syai'un mafdul, ini afdol fi hinin. Nah, kadangkala sesuatu yang afdoliyahnya itu di bawah, dalam waktu tertentu dia menjadi afdolnya di atas. Nah, semisal kalau ternyata sholatnya antum di musola-musola yang ada bisa mewarnai dan menampakkan sunnah yang menjadikan orang cinta kepada sunnah dan ahli sunnah, tentunya ada nilai dakwah yang tersendiri, ya. Ya apa tidak? Ya ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan Bani Salimah untuk tetap sholat di negeri-negeri mereka. Tidak memaksakan harus selalu ke Masjid Nabawi. Naam. Kenapa? Loh, tapi kan lebih afdol sholat di sini. Naam. La syak wa la raib min haitsul ada kasratil adad, dari sisi banyaknya orang yang sholat. Namun dari sisi nilai dakwah antum, oh itu pancenis menyatakan orang akhirnya memang kalau sholat di masjid kita enggak sah. Siapa yang mengatakan? Saya enggak pernah ngomong. Halnya, ya. Halnya, ya. Hal dia enggak mau sholat di sini terusnya. Lah ini yang perlu diwaspadai. Yang itu namanya fikhu dakwah. Namanya fikih dalam dakwah. Nah, Kalau antum bisa mewarnai, nah, maka sudah. Misalnya zuhur saya di sini enggak ada taklim umum. Oh, salat di musala misalnya ya. Apalagi musolanya enggak ada yang azan, enggak ada yang menghidupkan ya. Barangkali nggih. Nah, ini sudah kita hidupkan, kita salat di situ masalah syiar. Naam, syiar. Naam. Namun kalau tidak, nah sekarang ini satu sisi bahwa kita bisa mewarnai dan menampakkan sunnah sehingga menjadi syiar. Oh, ini afdol kalau begitu. Nah, mungkin Isya beda. Isya antum sudah di sini taklim dan antum bukan mas'ul di masjid tersebut. Nah, bukan di masjid tersebut, bukan mas'ul. Maka mungkin ya sudah, karena sudah di sini, ya afdol salat di sini. Sebagai misal ya. Namun saya ini dipasrai kon ngurus masjid di sana. Sudahlah, saya taklim, sebelum taklim kita sebelum selesai Isya, karena mengejar sana biar azan tepat waktu, kita izin. Boleh seperti itu, boleh. Dan kita dapatkan di beberapa majelis masyayikh ada yang seperti itu. Nah, ini barakallahu fikum, artinya memanfaatkan kesempatan selagi masih ada. Nah, dan ini namanya apa? Fikih dakwah. Apa qad yakunu syai'un mafdulan afdal fil hin. Nah, sesuatu yang kadang kala mafdul, afdaliyahnya di bawah, itu bisa menjadi lebih afdal dalam keadaan ataupun waktu tertentu. Nah, dan itu berlaku dalam beberapa kaidah-kaidah fikih yang lainnya. Nah, dilihat dari maslahat dan mafsadah. Qala rahimahullah, wa qala idza shalaituma fi rihalikuma tsumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakum nafilah. Rawahu ahlus sunan. Dan beliau menyatakan, idza shalaituma fi rihalikuma, apabila kalian telah sholat di langgar-langgar kalian, di apa? Musola-musola kalian ya. Langgar bahasa kuno ya, suro langgar ya. Mungkin kalau anak-anak kecil gak tahu langgar ya. Kalau orang Jawa dulu ngomongnya itu langgar. Langgar itu ya musola ya, kalau antum pahamnya musola ya. Nah, kalau kalian telah sholat di rihal ya, di musola-musola hai kalian, musola-musola kampung kalian, kemudian atau itu masjid jamaah, kemudian engkau mendatangi masjid yang ditegakkan jamaah, masjid jamaah, yang di situ ada jamaah, maka fasolliya ma'ahum, maka sholatlah kembali bersama mereka, walaupun sudah sholat. Fa'innaha lakum nafilah, maka sholatmu yang kedua ini bersama jamaah yang di masjid jamaah itu menjadi nilai tambahan dan nilai sunnah bagi kalian. Rawahu ahlus sunan. Hadis ini adalah para sahabat ketika itu didapatkan mereka ya'tazil anil jamaah. Nabi mengimami sholat, kemudian didapatkan ada beberapa orang sahabat tidak ikut sholat. Kemudian ditanya oleh Rasul, ma mana'akuma antusolliya ma'ana, apa yang menghalangi kalian sholat bersama kami? Maka mereka mengatakan, sholaina fi rihalina, kami telah sholat di musola kami, di kampung kami. Nah, maka Rasul mengatakan, kalau kalian sudah sholat di musola-musola kalian, dan kau datang ke masjid yang di situ ada jamaah, sholatlah bersama mereka. Nah, semisal tadi, saya sholat maghrib di musola. Datang ke sini, ternyata kadang-kala seringnya, ya, biasanya ya, masih sholat atau tidak, atau bahkan mungkin barangkali belum komat. Nah, barangkali, oh sudah, gimana ya, sholat lagi apa enggak? Kalau sudah berada di area masjid, afdol sholat lagi. Nah, sholat lagi. Nah, laker tuh kecuali kalau antum masih di jalan sebagainya, itu mukhayyar, boleh memilih sholat atau tidak. Nah, ini kalau dari masjid sholat lagi. Nah, terus sholatnya sholat apa niatnya? Ya sholat bersama imam, itu menjadi apa? Sholat bersama imam dengan sholatnya imam. Niatnya ya, bukan sholat asar lagi, bukan sholat maghrib lagi, namun sholat dengan sholatnya imam. Maka di situ mengikuti imam, maka antum mendapatkan pahala sholat nafilah, sholat sunnah. Nah, pahala sholat sunnah. Maka di sini ikhwani fillah rahimakumullah, dalam bab ini terjadi permasalahan. yakni permasalahan yang pertama, al jama'atus saniyah fi masjidin qad suliya fi. Itu bercabang dari ini, penegakan sholat berjamaah. Ini di dalam masjid yang sudah dipakai untuk sholat. Atau di sini barakallahu fikum, ini ada dua permasalahan. Permasalahan pertama mengenai orang yang sudah sholat fardu, kemudian dia mendapatkan di sebuah masjid yang dia ada padanya adanya jamaah berikutnya. Nah, maka bagaimana di sini hendaknya apa yang dia lakukan? Ya, diterangkan. Idza shala al-fariidata tsumma dakhala al-masjida fa wajadahum yusallunaha fa hal yu'iduha? Apabila seorang telah melakukan salat fardu, kemudian dia masuk ke dalam masjid dan mendapatkan kaum sedang melakukan salat fardu yang dia lakukan sebelumnya, apakah dia mengulangi salatnya? Naam. Maka di sini zahaba jamun min ahli ilmi ila istihbabi i'adatil fariidah ayyan kanat wa huwa qaulul hasan wa abi tsaur wa ahmad wa syafi wa ishaq wa ghairuhum wastadallu ala dzalika bi hadits yazid ibn al-aswad. Naam, yang dibacakan tadi, yakni sebagian ahlul ilmi, sekelompok ahlul ilmi berpendapat disunahkan untuk dia mengulanginya apapun keadaannya. Naam, dan apapun salatnya, walaupun sholat asar, sementara ada hadis tidak ada sholat setelah sholat asar sampai dengan terbenam matahari, itu kalau rawatib. Nah, maka di sini ini adalah pendapatnya Imam Hasan Al Basri, Abu Tsaur, Ahmad, Syafi'i, Ishaq dan yang lainnya. Mereka berdalil dengan hadis yang dibacakan tadi. Nah, ini barakallahu fikum. Di sana ini secara menyeluruh. Al-Imam Malik Al-Auza'i dan yang lainnya memandang boleh untuk diulang, ya disunahkan untuk mengulangnya, illa al-maghrib, kecuali sholat maghrib, ya, kecuali sholat maghrib. Naam, ini pendapat Imam Malik. Pendapat Abu Hanifah, naam barakallahu fikum, berpendapat tiga sholat jangan diulang, fajar, kemudian asar dan maghrib. Naam. Dan barakallahu fikum, demikian pula pendapat Ibnu Umar, Ibrahim An-Nakhai dan yang lainnya, bahwasanya subuh dan maghrib jangan diulang. Ini wallahu a'lamu bishawab. Yang benar pendapat yakni tadi yang lainnya, sekelompok dari kalangan ilmi yang banyak, adalah apa? Boleh diulang semua jenis salat, maghrib, isya, zuhur, asar ataupun subuh, semuanya boleh diulang. 6. Di sana ada hadis 6 yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. 6 dari Yazid bin Al-Aswad. 6 atau dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. 6 dikeluarkan Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu salatan fi yaumin marrataini. Janganlah engkau salat dengan salat apapun dalam sehari dua kali. Naam. Ini berarti kan bertentangan, naam, dengan hadis yang apa namanya membolehkan untuk dilakukan jamaah, dua apa namanya salat fardu dua kali. Loh ini kok malah melarang Nabi? Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menerangkan tentang makna hadis ini. Amma hadis Ibnu Umar fahuwa fil i'adati mutlaqan min ghairi sabab. Adapun hadis Ibnu Umar ini, apabila seorang mengulang sholat fardunya sampai dua kali secara mutlak tanpa adanya sebab yang mengharuskan atau sebab yang mendorong dia untuk melakukan pengulangan. Naam. Wala raiba anna hadza manhyun anhu, maka tidak ragu ini dilarang. Wa nahu yukrah lirajul an yaqsida i'adata salati min ghairi sababin yaqtadil i'adah, maka adalah makruh bagi seorang untuk memaksudkan, ya dia bertujuan mengulang salatnya tanpa adanya sebab yang menuntut dia mengulanginya. Idlau kana masyru'an li shalah asy-syar'iyyah. Naam, kalau memang seandainya ini disyariatkan pada salat yang disyariatkan adadun muayyan, kana yumkinul insan an yusalli adh-dhuhra marrat. Ya, untuk kita boleh mengulang-ulang salat tertentu dalam sehari, maka niscaya boleh bagi seorang untuk melakukan salat duhur beberapa kali, asar beberapa kali. Naam, maka tentunya ini adalah menyelisih tuntunan. Naam. Adapun di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk salat kembali karena ada sebab. Sebabnya apa? Yaitu ataitumam masjidat jamaah. Kalian datang masuk ke masjid yang sedang ditegakkan jamaah, maka salatlah bersama mereka. Maka di sini fasababul iadah huna, sebab mereka mengulang di sini hudurul jamaah ar-ratibah, karena masih adanya penegakan jamaah pada sholat fardu. Sehingga dari sini disunahkan bagi kita untuk melakukan sholat ini. Kita masih teringat di awal daurah syar'iyah, daurah nasional Darnas Asy-Syar'iyyah, yang diselenggarakan oleh Yayasan Asy-Syari'ah di daurah yang pertama tahun 2005 di Sleman ketika itu, dengan muhadir beliau Fadilatul Syekh Salim Bamahrus. Kita masih ingat ketika itu sebagian kita mayoritas, yakni banyak musafirun, sehingga mereka sholat zuhur kemudian jamak asar. Sementara asar muhadharah beliau masih berlanjut. Maka ketika sholat asar, beliau mendapatkan sebagian kita termasuk saya, ya, karena sudah jamak, tidak sholat asar. Kenapa? Karena sudah jamak. Maka beliau setelah sholat asar melanjutkan muhadharahnya, beliau mentanbih dengan hadis ini, kenapa kalian tidak ikut sholat? Ya. Nah, itu ilmu yang kita dapatkan dulu awal tentang hadis ini. Di tahun 2005 beliau Syekh Salim Bamahrus hafizahullah ta'ala mengingatkan para jamaah, lah menunjukkan bahwasanya beliau orang yang semangat dalam ingkarul mungkar. Nah, ini walaupun demikian kemudian beliau menerangkan tentang hadis ini, disunahkan bagi kalian untuk ikut sholat lagi dan itu pahalanya sunnah. Nah, ini ketika mendapatkan jamaah. Nah, sekarang seandainya jamaah kedua ataupun seterusnya, seorang yang terluputkan dari jamaah, dia belum sholat di rumah, kemudian datang menuju masjid jamaah dan ternyata telah selesai. Ya, misalnya di tempat kita, kadangkala imam membaca panjang, kadangkala membaca pendek. Disangka imamnya membaca panjang, sampai di sini subhanallah sudah selesai. Misalnya ya. Ya, karena yang demikian variasi dalam menjaga supaya tidak bosan dalam sholat. Nah, dan Rasulullah pun kadangkala demikian, membaca suratan panjang, kadangkala membaca pendek. Nah, maka di sini bagaimana, bolehkah seorang menegakkan jamaah yang kedua? Maka sebagian ahlul ilmi berpendapat itu adalah makruh. Naam, itu makruh melakukan jamaah yang kedua. Naam. Dan mereka berdalil dengan ini barakallahu fikum, beberapa riwayat yang datang dari para sahabat. Naam. Adapun yang lainnya ini berpendapat bahwasannya dzahaba aktsarul ulama, mayoritas ulama, kata Ibnu Rajab rahimahullah, ini berpendapat ila jawazi i'adatil jama'ati fil masjidi fil jumlah, yakni tentang bolehnya adanya penegakan jamaah yang kedua dan seterusnya dalam satu masjid yang sama, ya, secara global. Kama fa'alahu Anas bin Malik, sebagaimana ini telah dilakukan oleh Anas bin Malik. Dan demikian pula ini merupakan pendapat Atha' Ibnu Abi Rabah, Qatadah Ibnu Dima'amah, Makhul dan yang lainnya. Naam. Dan ini pendapat dari ulama yang banyak, sehingga barakallahu fikum wallahu a'lam bisawab, ini yang apa dijadikan dalil, apa yang dijadikan pegangan bagi mereka adalah dalil yang menyatakan bahwasannya Ja'a rajulun waqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang dalam keadaan Rasulullah telah selesai salat. Seorang sahabat datang, Rasulullah telah selesai salat. Faqala, maka Nabi mengatakan, ayyukum yattajir ala hadza? Siapa yang mau memberikan pahala tambahan atas orang ini? Dalam riwayat yatasaddaq ala hadza, bersedekah atas orang ini. Faqala rajulun, maka faqama rajulun fasallamahu, maka berdirilah seorang sahabat, maka menjadi makmum baginya supaya dapat pahala jamaah. Nah, maka di sini menunjukkan bahwasannya penegakan jamaah kedua itu boleh. Nah, itu boleh. Nah, ini para kalafikum, sehingga kalau seandainya datang kemudian dia menegakkan jamaah kedua, maka dia ikut jamaah. Yang dilarang adalah penegakan dua jamaah dalam satu masjid dalam waktu yang berbarengan. Ya, ini lagi sholat jamaah, kemudian wah kita sholat lagi. Nah, ini yang diingkari oleh para ulama, sebagaimana kadang didapatkan di masajidil musafirin, masjid-masjid musafir. Nah, wah itu sudahlah, bukan golongan kita, karena ini sya'annya hizbiyin, yang mereka tidak mau sholat kecuali dengan kelompoknya. Nah, namun sholatlah bersama muslimin, siapapun yang menjadi imam selama ahlul kiblat, maka itu sah. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, ini terkait dengan orang yang terluputkan dari sholat jamaah. Adapun Jumat, insyaallah dalam pembahasan sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang mudah kita bacakan di malam hari ini, dan kembali lagi kita tidak bosan-bosan mengingatkan untuk marilah kita senantiasa memohon kepada Allah memperbaiki diri-diri kita, baik talabah ataupun juga para ikhwat semuanya, untuk memperbaiki diri-diri kita, menjadikan ilmu yang telah kita raih bermanfaat. Kapan itu bermanfaat? Ketika bisa merubah akhlak kepribadian kita. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah, tunduk kepada syariat sesuai dengan ilmu yang telah kita raih. Nah, sehingga marilah para talabah secara khusus jaga adab-adab, ya, jaga adab-adab semuanya, baik dalam majelis, baik dalam bergaul, baik dalam tutur kata, baik kepada orang yang lebih tua atau kepada yang lebih muda. Rasulullah mengatakan, laisa minna, bukan bagian dari kami, man lam yuwakir kabirohu, orang yang tidak memuliakan, tidak menghormati orang yang lebih tua darinya, walam yarham soghiroh, yang tidak kasih sayang kepada orang yang lebih kecil. Nah, sehingga bully, ya, ini haram, ya, karena di sana menjadikan jengkelnya saudara kita. Nah, wah ini kita mau target bulan, ayo kita kerjai bareng-bareng. Ini tidak boleh, ya, bukan akhlaknya para thalabah. Nah, berarti ini akhlak yang jelek, harus dibuang. Tidak boleh ada di lingkungan pondok seperti ini. Nah, tidak boleh ada di lingkungan pondok. Kalau ketahuan ada yang bully, berarti ilmunya belum bermanfaat. Sudah, ya. Nanti dihukum. Enggak perlu hukuman, ringan hukuman. Berarti apa? Menunjukkan antum ilmunya belum bermanfaat, ya. Jangan-jangan datangnya hanya pelarian, ya. Supaya tidak dimarahi orang tua. Na'udzubillah. Nah, ini jangan sampai sia-sia, ya. Ini demikian. Jadi mulailah ibda bi anfusikum, mulailah dari diri kalian sendiri untuk berubah diri kalian mengikuti tata aturan ilmu dan juga syariat serta beberapa aturan-aturan ma'had yang dibuat, yang ditetapkan demi kemaslahatan kita semuanya dan dakwah ini, yang semoga Allah senantiasa menjaga dari berbagai hal-hal yang dibenci Allah, dan menjaga dari berbagai kemungkaran yang akan menjadikan sebab hancur dan juga binasanya serta azab Allah turunkan kepada kita. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.